إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita melanjutkan pembacaan kitab Fathul Majid, melanjutkan syarah keterangan dari bab yang ada pada kitab Tauhid, bab yang masih berkaitan dengan bagian termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Al-Ankabut ayat 17. Maka carilah oleh kalian, mintalah oleh kalian di sisi Allah rezeki, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Kepada Allah lah kalian itu dikembalikan. Ayat-ayat yang semisal ini dengan kalimat wa ilaina turja'un, wa ilaihi turja'un, itu mengingatkan kita bahwa kita itu akan kembali. Jadi jangan kemudian merasa bahwa hidup itu akan terus berlangsung pada kita. Kita akan kembali kepada Allah. Dan nas-nas seperti ini banyak. Diingatkan dengan kalimat ini di akhir ayat. Dan itu di banyak tempat. Itu kita mengingat bahwa kita akan dikembalikan. Dan ketika dikembalikan di sisi Allah, pasti diminta pertanggungan jawabannya. Ketika orang itu diminta pertanggungjawaban saja, itu di dunia aja susah. Dari apa yang harus dikerjakan, dari tanggung jawab tugas, diminta pertanggungjawaban berat, apalagi pertanggungjawaban amal kita di dunia itu di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui apa yang ada pada kita. Syarat keterangan, ya'muru ibadah bibtidai rizq indahu wahdah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta, mencari rizqi di sisinya saja. Duna masiwa, bukan kepada selain Allah. Mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an. Dari selain Allah, yang dari orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, tidak berkuasa bagi orang dalam memberikan rezeki dari langit-langit dan bumi sedikit pun. Fataqdimu dharf yufidul ikhtisas. Dalam ayat di atas disebutkan fabtaghu 'indallahi rizqa. Disebutkan 'inda adalah dharf. Itu dharf makan. Ketika disebutkan itu didahulukan dari harisma, kalimat yang menjadi makulun bih, itu menunjukkan bahwa kalimat ini memberikan kekhususan saja, bahwa meminta rezeki itu hanya kepada Allah, kekhususannya hanya kepada Allah dari kalimat tersebut. Padahal kita tahu bahwa kalimat itu apabila kita mengatakan fabtaghu ar-rizqa indallah, boleh. Namun seandainya dalam bahasa Arab dibaca dengan fabtaghu ar-rizqa indallah, itu juga maknanya ada, tetapi makna ini belum ada pengkhususan. Jadi namanya mintalah rezeki di sisi Allah. Maka ada makna boleh selain minta kepada Allah juga kepada yang lainnya, kalau kalimat itu didahulukan seperti itu. Tapi karena di sini didahulukan dorof, maka maknanya khusus bahwa minta rezeki, cari rezeki itu hanya dari sisi Allah. Berarti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kalau mau dibuat kalimat yang biasa nak buduka selesai. Nak buduka kami beribadah kepadamu. Tapi ini didahulukan iyyaka. Kemudian nak buduka. Iyyaka didahulukan. Maka itu khusus bahwa beribadah itu hanya kepada engkau saja. Baik. Wa qauluhu, dan ucapan atau firman Allah Ta'ala, wa'buduhu, dan beribadahlah kalian kepadanya. Min 'atfil 'am 'ala khass, dari bentuk mengatofkan yang umum terhadap yang khusus, mengikutkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Fa inna bidha'a rizq indahu, karena memang meminta rezeki itu hanya dari sisi Allah. Minal ibadah allati amara biha, yaitu dari bentuk ibadah yang Allah memerintahkan ibadah tersebut, yaitu ibadah berdoa meminta rezeki. Qala al-Imam al-Kathir ibn Kathir, berkata al-Imam ibn Kathir rahimahullah, fabatagu ay fatalib, fabatagu ay fatalib. Jadi maksudnya adalah mencari atau meminta. Inna Allahi rizqa, di sisi Allah rizqi. Ay la inna ghairih, itu bukan kepada selain Allah mencari rizqi tadi. Li'annahu al-malikulah, karena Allah yang berkuasa atas rizqi tersebut. Wa wairuhu la yamliku syai'an min dzalik, dan yang lain selain Allah itu tidak mampu sedikitpun dalam hal memberikan rizqi. Wa'buduhu, dan beribadalah kalian kepada Allah. Hai akhlasulahul ibadah wahdahu la syarikalah, kalian mengikhlaskan kepada Allah itu ibadah saja, kepada Allah tidak ada sekutu baginya. Waskurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Ay ala ma'an amali, atas apa yang telah Allah berikan nikmat atas kalian. Berarti bersyukur itu atas apa, Mas? Nikmat. Nikmat dari siapa? Allah. Seorang harus mengakui nikmat itu dari Allah dalam hatinya. Kemudian berbicara nikmat itu. Berbicara tentang nikmat itu, bercerita tentang nikmat itu. Maka orang-orang mengambil ibrah. Kemudian apa? Beramal dengan amal-amal yang mendatangkan ketetapan dari nikmat yang diberikan. Ilaihi turja'un, kepada Allah kalian dikembalikan. Yaumul qiyamah. Kapan dikembalikan? Pada hari kiamat. Ketika manusia bangkit dari kuburnya. Manusia bangkit dari kuburnya menuju kepada padang mahsyar. Di sana akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yujazi kulli 'amilin bi'amalihi, dan dibalasi setiap orang yang beramal dengan amalannya. Berarti umum, dibalas setiap orang yang beramal dengan amalannya, amalan yang jelek maupun amalan yang baik, dibalasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih susahnya berbuat baik gitu ya? Kalau pertanyaan kita kan begitu. Walaupun yang kita tanyakan itu pada orang yang mungkin angin buat kebaikan, tapi gak apa-apa. Apa susah sih berbuat kebaikan? Insya Allah gak susah. Masa harus berbuat kejelekan terus? Kok kamu kok dihudung dengan kejelekan terus? Padahal kalian itu dikembalikan kepada Allah, dan akan dibalas setiap orang yang beramal dengan amalannya. Tapi ini kalimat dari musannif dan sekaligus dari penjelasan syarahnya. Kita masuk ke dalam ucapan musannif penulis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Wa qawluhu, dan ucapan atau firman Allah ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun, وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الأحقاف ayat 5 dan 6. Dan siapa lagi yang lebih sesat dari orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab seruan mereka. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka orang yang diseru tadi oleh orang-orang yang menyeru meminta kepada mereka. Orang yang diseru tadi dari doa-doa yang dipanjatkan orang yang mendoakan kepada mereka, mereka tidak memperhatikan. Ghafil. Jadi jangan kemudian kita terlalu berharap orang-orang yang atau orang-orang itu berharap bahwa mereka berdoa kepada selain Allah itu orang yang sesembahannya selain Allah itu akan menjawab. Tidak. Bahkan mereka itu tidak memperhatikan doa-doa kalian. Itu keadaan yang sebenarnya yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Kalau sudah sampai ayat ini kemudian kita masih menjadi orang-orang yang seperti itu, ya itu hujah atas kita semua. Wa idza husiran nas, maka dan apabila dikumpulkan manusia, kanu lahum a'daan, keadaan mereka atau mereka itu memiliki musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka terhadap peribadahan yang dilakukan kepada mereka justru mereka mengingkarinya. Tadi tidak memperhatikan. Yang kedua, mereka mengingkari. Mengingkari dari segala sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah. Syarat keterangan, nafa subhanahu ayyakuna ahadun adallu mimma yad'u ghayruhu. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan keadaan seorang itu lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selainnya. Akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah, dan mengabarkan bahwasanya orang yang diseru selain Allah tadi tidak menjawab doanya sampai hari kiamat. Dan nanti di hari kiamat nanti yang diseru tadi mereka kufur, tidak mempercayai atau mengingkari doa atau ibadah-ibadah mereka kepada mereka, kepada orang yang diseru. Baik. Kemudian wal ayah, dan ayat ini ta'um kulla may yud'a min dunillah. Ayat ini umum setiap apa yang diseru dari selain Allah. Kama qala ta'ala seperti Allah berfirman, "Qul ad'u alladziina zaamtum min dunihi fala yamlikuuna kasadurri 'ankum wa la tahwila." Al-Isra ayat 56. Katakan Rasulullah, panggillah mereka yang kalian anggap dari selain Allah, maka mereka itu tidak mampu untuk menyingkap, menghilangkan kemudaratan dari kalian, dan tidak pula bisa merubahnya. Jadi siapa saja yang diseru kepada selain Allah, yang diseru itu tidak bisa mengangkat kemudaratan ataupun mengganti atau merubahnya. Itu Allah tegaskan dalam ayat ini. Wafi hadir ayat, pada ayat ini pula akhbaru annahu la yastajibu, bahwa orang yang diseru itu tidak bisa menjawab. Wa annahu ghafilun an da'i, mereka orang yang tidak memperhatikan dari seruan orang yang menyeru. Wa idza husira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan apabila manusia itu dikumpulkan keadaan mereka bagi musuh, bagi orang orang yang diseru adalah musuh, bukan teman, musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan keadaan orang yang diibadahi, yang diseru tadi, justru mereka itu mengingkari, tidak membenarkan perbuatan orang-orang yang menyembah mereka. Fatawalat al-ayah kulladahi, maka ayat ini menunjukkan kepada setiap orang yang menyuruh. Kalau yang di atas tadi, setiap orang yang disuruh padanya. Dan juga wa kullama da'uwin min dunillah, mencakup seluruh orang yang berdoa menyuruh, dan kepada juga setiap orang yang dimintai, yang orang-orang yang berdoa kepadanya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Ja'far Ibnu Jarir fi qawli, berkata Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam tafsirnya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan apabila manusia dikumpulkan, keadaan mereka terhadap yang diseru tadi adalah musuh. Yaqulu ta'ala dikuluhu, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, idza jumi'a nas li yaumil qiyamah fi mawqifin hisab. Maksudnya, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat di tempat penghisaban, di tempat perhitungan. Jadi pertama, alam yang dikumpulkan di padang mahsyar itu tentang perkara yang berkaitan dengan syafaat. Manusia itu rata-rata semuanya minta syafaat karena mereka dalam kondisi payah. Itu kondisi kumpulan yang pertama. Setelah itu Allah mulai menghisab, mulai menentukan, mulai mengadili orang-orang yang berselisih, binatang-binatang yang berselisih dan binatang yang lain, manusia dan manusia yang lain, sampai diterapkan hukum padanya, yang benar yang mana, kembalikan hak-haknya. Setelah itu mereka mulai apa? Datang ke mizan, timbangan amal-amal soleh mereka, mana yang berat, mana yang ringan, mana yang lebih berat. Dan setelah itu mereka menerima catatan amal dari tangan kiri dan tangan kanan atau dari belakang. Maka perjalanan selanjutnya adalah menuju ke telaga Haud, dan setiap nabi punya telaga Haud untuk umatnya. Dan telaga Haud yang besar adalah telaga Haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa minum sekali saja tidak akan haus selama-lamanya dalam perjalanan selanjutnya. Itu perjalanan di akhirat. Ada pula orang kafir, falan imalahu, falan imulahu yaumil qiyamati wazna. Orang-orang yang kafir itu tidak ditegakkan timbangan, karena mereka tidak punya kebaikan. Mau ditimbang apanya? Mau berat apanya? Makanya dikatakan apa? Falan imalahu, falan imulahu yaumil qiyamati wazna. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang kafir itu tidak ditimbang karena mereka tidak punya kebaikan yang akan ditimbang beratnya. Tidak ada. Tapi, jadi mereka pada saat mizan, orang kafir itu tidak ditimbang keadaan mereka, dan mereka tidak melakukan perjalanan selanjutnya lagi. Perjalanan selanjutnya itu bagi orang-orang yang beriman, itu ke setelah mendapatkan tanaman dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau tangan kiri bagi orang beriman, karena amal solehnya sedikit tetap masih punya keberatan dalam timbangan, mereka menuju kepada telaga Haud. Setelah telaga Haud, mereka akan menuju kepada Shirath yang dibentangkan Allah di atas neraka Jahannam untuk menuju surga. Nah, disitulah orang-orang beriman semuanya itu akan diuji keimanan mereka dengan as-sirat. Orang yang punya amal yang masya Allah akan berjalan dengan cepat seperti angin, seperti kuda yang cepat melewati sirat. Ada yang berlari cepat, ada yang berjalan cepat, sesuai dengan amal-amalnya. Ada yang berjalan biasa, ada yang merangkak, ada yang bergantung-gantung, ya, yang dibawanya api neraka jahanam. Itu adalah amal soleh yang diuji keimanan. Nah, kalau orang-orang yang sudah berada di sini, mereka memang akan masuk surga, karena mereka sudah melewati apa? Dengan berbagai macam perjalanan tadi sebagai orang yang beriman. Adapun orang kafir tidak melewati jalan ini. Mereka masuk ke dalam api neraka, karena mereka sudah tidak punya keberatan dalam amal kebaikan. Itu tidak memiliki sesuatu pun dari kebaikan dan ringan, tidak ada yang bisa ditimbang. Itu ngeri maksudnya. Dan di dalam di barat riwayat, Nabi itu sampai berdiri di pinggir daripada ujung daripada sirat dan mengatakan apa? Allahumma Rabbi salim salim. Ya Allah, Rabbku, berikanlah keselamatan kepada umat. Itu Nabi SAW. Sampai Nabi itu seperti itu. Maka jalan yang ditempuh sirat di akhirat nanti itu tergantung dari as-sirat al-mustaqim di dunia bagi seorang hamba. Sebanyak dia menempuh jalan sirat al-mustaqim, itulah yang ditempuh pula di akhirat nanti. Kemudian dikatakan oleh beliau di sini, kanat hadihil alihatu allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'an. Dan sesembahan-sesembahan yang mereka menyeru sembahan tadi di dunia, bagi mereka itu musuh. Sesembahan itu menjadi musuh, bukan teman di akhirat, malah justru menjadi musuh. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena mereka para sesembahan tadi yang diseru oleh manusia atau jin dan seterusnya, itu justru mereka itu musuh dan berlepas diri dari mereka, orang-orang yang menyerunya. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan dahulu terhadap peribadahan mereka itu mereka mengingkarinya. Yaqulu ta'ala dzikrahu, Allah berfirman dengan ucapannya, dengan firman-Nya, wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya bi ibadatihim jahilina. Yaitu sesembahan-sesembahan mereka yang mereka seru kepada sembahan tadi di dunia, terhadap peribadahan mereka, mereka justru mengingkarinya. Li'annahum yaquluna yaumal qiyamah, karena sungguhnya mereka ini berucap di hari kiamat, bukan di dunia. Sesembahan-sesembahan itu tidak bisa berkata di dunia, mereka akan berkata di akhirat dan mengingkari peribadahan kepada mereka. Ma umirna bi ibadatina, atau ma amarna bi ibadatina, itu kami tidak memerintahkan untuk beribadah kepada kami. Wala sya'arna bi ibadatihim iyana, dan kami pun tidak merasa bahwa kami itu diibadai saja. Tabarakna ilaika minhum ya Rabbana, maka kami pun berlepas diri dari mereka kepadamu wahai Rabb. Jadi orang-orang yang menyuruh kepada Allah itu sebenarnya rugi. Yang pertama, suruhan mereka tidak dijawab, walaupun mereka menyangka ya dijawab, tapi sebenarnya tidak dijawab. Yang kedua, diri yaumul qiyamah, yang disuruh tadi justru menjadi musuh bagi mereka, bukan teman, dan mereka mengingkari peribadatan tadi. Ini kerugian dunia dan akhirat dari bentuk kesyirikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman pula, wa yauma yahsyuruhum ma ya'buduna min dunillah wa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallu sabil. Dan pada hari Allah mengumpulkan mereka, dan apa-apa yang mereka beribadah dari selain Allah dikumpulkan semua, orang yang beribadah dan orang yang diibadahi dikumpulkan semua, atau apa-apa yang diibadahi dikumpulkan semuanya. Fayaqul, maka Allah berfirman, A'antum adlaltum ibadi, apakah kalian telah menyesatkan dari hamba-hambaku ha'ulai yang ini, amhum dalus sabil, atau mereka lah yang telah berbuat atau mereka telah sesat dari jalan yang lurus. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Mereka mengatakan, maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami untuk mengambil, menjadikan dari selain Engkau dari pelindung-pelindung. Akan tetapi Engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sampai akhirnya kami pun lupa mengingat, dan keadaan mereka itu adalah kaum yang binasa. Baik. Jadi orang-orang yang diseru pun akan mengatakan demikian, subhanaka ma yanbaghi lana. Baik. Kemudian qala Ibnu Jarir, wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, pada hari Allah mengumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah, yaitu maksudnya dari malaikat, minal malaikat wal ins, dan juga ins wal jin, dan juga jin. Wa saqa bi sanadihi an Mujahid qala Isa wa Uzair wal malaikat wa ma ya'buduna min dunillah minal malaikat, dari apa-apa yang disembah dari selain Allah, yang dari selain Allah itu minal malaikat, dari para malaikat, wal ins, dari manusia, wal jin, dari jin, dan menyebutkan sanadnya dari Mujahid, berkata juga dengan tafsir yang lain, Isa wa Uzair wal malaikat. Wa qala Nasara Isa Allah, berkata orang-orang Nasrani bahwa Isa itu apa? Anak Allah. Wa qala Yahudi Uzair itu Allah. Dan berkata orang Yahudi enggak mau kalah, Uzair apa? Itu Allah. Itu saling saingan. Saling saingan. Enggak mau kalau yang Nasara punya, saya enggak punya. Saya enggak punya. Karena sama-sama mengakui sebagai Bani Israel, yaitu turunan dari Bani Israel. Tsumma qala, kemudian berkata, yaqulu ta'ala dzikrahu, Allah berfirman dengan menyebutkan, qalatil malaikatu alladzina kana haula'il musyrikuna ya'budunahu min dunillah, berkata para malaikat dan orang-orang yang mereka itu orang yang musyrik, yang mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah, dan Isa alaihissalam, tanzihan laka ya Rabbana wa tabra'ah mimma adhafa ilaika haula'il musyrikin. Sedangkan Isa alaihissalam berlepas diri, menyucikan diri, ya, dari perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari apa yang disandarkan kepadanya dari orang-orang yang musyrik tadi, yaitu dengan ucapannya, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, tidak pantas bagi kami untuk menjadikan dari selainmu, yaitu sebagai pelindung-pelindung, disebutkan di sini nuwalihim, kami menjadikan mereka sebagai pelindung. Anta waliyuna min dunihim, engkau adalah pelindung kami dari selain mereka. Intah, selesai dari pembahasan ini, dari ucapan ini. Baik, kultu, aku katakan, itu Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimahullah. Kultu, wa aktsaru ma yusta'mal ad-du'a'u fil kitabi wa sunnah wal lughati wa lisani sahabah wa man ba'dahu min ulama fis su'al wa talab. Kebanyakan apa yang digunakan doa di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam bentuk bahasa dan lisannya, bahasanya para sahabat dan orang-orang setelah mereka para sahabat dari kalangan ulama rahimahullah, yaitu dalam hal su'al wa talab, dalam hal permintaan dan memohon. Doa itu isinya permintaan dan memohon. Itu bahasa yang dipakai baik dalam Al-Qur'an, baik dalam sunnah, dalam bahasa Arab maupun bahasanya para sahabat dan orang setelah mereka dari kalangan ulama. Itu namanya doa, itu bentuknya permintaan dan permohonan. Ya. Kama qala ulama min ahli lugha, sebagaimana diucapkan oleh para ulama dari ahli bahasa. Wa ghairuhum, dan selain mereka, as-salatu lughatan ad-du'a. Bahasa as-salah itu secara bahasa artinya ad-du'a, berdoa. Wa qala ta'ala wa talaba firman walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah itu mereka tidak memiliki kekuasaan walaupun hanya kulit ari saja, artinya tidak memiliki kekuasaan sedikit pun walaupun hanya setipis kulit ari, tidak punya kekuasaan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika kalian menyuruh pada mereka ini dari selain Allah, tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka mendengar doa kalian, mereka tidak bisa menjawabnya. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari bentuk kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mislu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu yang semisal ini kecuali apa yang disampaikan, atau tidak ada yang bisa menyampaikan berita kepadamu seperti yang telah disampaikan oleh al-khabir, itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya terulang-ulang itu menunjukkan kepada sesuatu yang diseru, baik itu manusia, baik itu jin, malaikat, isa, asal selain Allah, itu tidak punya kemampuan untuk menjawab. Karena mereka tidak punya kemampuan, bahkan di akhirat nanti justru menjadi musuh kalian. Karena mereka mengingkari apa yang kalian ibadahi dalam mereka. Nah, itu kerugian namanya. Waktu di dunia itu apa? Sudah diberitakan oleh Allah tentang masalah kesyirikan ini. Kenapa kita harus berbuat kesyirikan? Dan kita akan merugi di akhirat nanti. Mengaku seorang Islam tetapi di akhirat nanti melihat dia bukan Islam. Itu yang namanya pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman itu penting untuk kita ketahui. Karena seorang itu merasa dalam Islam, ternyata dia sudah batal keislamannya dan tidak tahu. Taunya kapan, Mas? Nanti di akhirat. Kalau sudah di akhirat, ya sudah, tidak ada tempat untuk bisa kembali. Hanya penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang menyesal, dan itu tidak berguna. Dan itu tidak berguna. Wa qala ta'ala, "Qul may yujib Qul man yunajjikum minal dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufya. Katakanlah Rasul, siapa yang yunajjikum, yang menyelamatkan kalian, minal dhulumatil barri wal bahr, dari kegelapan yang ada di daratan dan di lautan. Tad'unahu, kalian menyuruh kepadanya dengan tadarruan wa khufyah, dengan tunduk, merunduk, dan dengan suara yang lembut. Berdoa kepada Allah itu yang terbaik adalah dengan suara yang tidak keras. Dalam sekian banyak nas menyebutkan keutamaan doa dengan suara yang apa? Merendah. Baik dalam Al-Quran maupun hadis. Bahkan Allah berfirman, fa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Maka apabila manusia itu tertimpa oleh suatu kemudaratan, maka dia berdoa kepada kami dalam kondisi berbaring atau dalam kondisi duduk atau dalam kondisi berdiri. Kalau mereka tertimpa mas kemudaratan. Wa qala, dan Allah berfirman pula, wa idza massahu syarru fadu du'ain 'arid. Dan apabila menimpanya manusia itu kejelekan, maka mereka banyak berdoa. Mereka banyak berdoa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman pula, la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fa ya'usun qanut. Dan tidak henti-hentinya manusia itu dari doa yang baik, dan apabila tertimpa kepadanya kejelekan, maka dia berputus asa harapannya. Masya Allah ya, ini manusia. Manusia sifatnya seperti itu, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Kemudian Allah pun berfirman, wa qala wa id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, dalam surah Al-Anfal ayat 9. Dan jika kalian beristighatsah, yaitu meminta dihilangkan berbagai macam kesulitan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia pun akan menjawab bagi kalian doa kalian. Jadi memohon istighatsah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh istighatsah kepada makhluk karena berkaitan dengan kesulitan. Kesulitan itu, bencana itu tidak bisa dihilangkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta kepada jin, meminta kepada makhluk yang sejenisnya itu tidak ada gunanya. Wa fi hadis Anas marfu'an, dari hadis, pada hadis Anas secara marfu' kepada Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan sum-sumnya ibadah. Artinya doa itu inti dari ibadah itu sendiri. Karena semua yang kita lakukan itu mengandung doa. Doa itu ada dua mas, doa ibadah dan doa masalah. Kalau doa masalah, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan kepada aku, ya Allah hilangkanlah bencana, musibah. Kalau doa ibadah, yang sholat, untuk beribadah kepada Allah, itu dalam rangka apa mas? Untuk mendapatkan apa? Balasan dari Allah. Itu doa ibadah. Maka doa merupakan mukul ibadah. Wafil hadis as-sahih, dalam hadis yang sahih, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah sedangkan kalian itu yakin dengan dijawabnya doa. Berarti berdoa itu dengan yakin, bukan dengan hati yang lalai, atau bukan tanpa keyakinan dikabulkannya doa. Harus punya keyakinan Allah itu mengabulkan doa. Karena Allah itu Sami'ul Alim, Sami'ul Alim, yaitu mengetahui, mendengar dan mengetahui. Wa fi akhar, dalam hadis yang lain, man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Jadi berdoa kepada Allah itu juga perintah. Nah, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah itu justru dimurkai oleh Allah. Sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala yang harusnya seorang itu meminta kepadanya. Wa hadis dari hadis pula, laisa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia atas Allah dari doa. Berarti doa itu perkara yang paling mulia. Kira-kira sehari kita banyak berdoa atau enggak pernah berdoa ya? Ya? Jangan sampai hanya diam-diam saja. Ya? Minimal 5 kali sehari. Minimal 5 waktu sehari. 5 kali sehari. Lebih bahkan. Karena baca Al-Fatihah itu apa? Sholat 4 rakaat ya 4 kali. Apa dalam Al-Fatihah itu? Memohon kan? Memohon. Bagus. Kemudian rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu. Hadis ini sahih ya, disahihkan oleh Imam Al Hakim. Wa qauluhu, dan Allah berfirman, ucapannya, wa du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjatanya orang mukmin. Wa imanuddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wa ardu, aitu merupakan cahaya langit-langit dan bumi. Rawahu Al-Hakim wa shahahahu. Imam Hakim meriwayatkan hadis ini dan mensahihkan hadis ini. Wa qalu wa qauluhu, dan ucapannya, sallallaha kulla syai'in hatta sa'i, atau hatta sa'a idan qata'a. Hatta apa? Apa? Salah baca. Sallallaha kulla syai'in hatta sis'a. Sis'a. Idan qata'a. Mintalah kalian kepada Allah, kepada segala sesuatu, sampai tali sendal yang lepas, atau sampai mengenai masalah tali sendal apabila putus. Itu seperti ini. Jadi asalnya meminta kepada Allah itu perkara yang baik. Namanya tali sendal itu kan putus. Ya Allah, aku ingin punya sendal lagi. Nanti Allah tolong perbaiki, kemudahan padaku untuk memperbaiki sendal ini. Itu asalnya meminta kepada Allah, bukan aib gitu. Asalnya begitu. Kemudian baru kita berikhtiar minta tolong pada manusia yang mampu padanya atau kita sendiri. Maksudnya antum mau mendapatkan sebuah makanan atau suatu piring nasi. Ya Allah, berikanlah aku satu piring nasi. Walaupun mungkin secara manusiawi gampang, keluarkan uang atau datang ke tempat, tapi antum memulai dengan meminta kepada Allah itu perkara yang asal untuk menegakkan tauhid pada kita, selalu minta kepada Allah. Bukan hanya perkara-perkara yang penting aja antum minta kepada Allah, enggak, perkara-perkara yang kita mampu pun kita boleh minta kepada Allah duluan, dan itu butuh tauhid, permintaan kepada Allah, dan Allah menyenangi. Jadi sampai di sini katakan hatta shif'a, sampai masalah yang berkaitan dengan tali sandal yang terputus itu pun minta kepada Allah. Kula syai. Wa qala Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu, afdhalul ibadah ad-du'a. Berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, seutama-utama ibadah itu doa. Wa qara'a, dan dia membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah pun berkata, Rabb kalian pun berkata, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Rawahu Ibnu Mundhir wal Hakim wasahhahahu. Riwayat oleh Ibnu Mundhir dan Hakim, kemudian Hakim mensahihkan hadis ini. Kita sambung terus masih waktu. Wa hadis, hadis juga masalah doa ya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta al-mannan. Al-hadis. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan sesungguhnya bagimulah pujian. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak kecuali engkau yang disembah. Al-Mannan yang memberikan karunia. Hadis yang berikutnya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallaha wa bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahad was-Samad, Al-Ahadus Samad, yang maha tunggal dan tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang kepadamu sebanding seorang pun. Ini doa-doa ya. Ini catatan beliau, ini doa-doa bentuk permintaan kepada Allah. Wa amsalu hada fil kitab wa sunnah aktsar man atau min ayyuhsa fi doa. Dan contoh-contoh yang ini dalam Al-Qur'an dan sunnah lebih banyak dari yang dihitung di dalam hal ini dalam masalah doa. Alladhi huwa su'al wa talab, semuanya mengandung permintaan dan permohonan. Faman jahada kauna su'al wa talab ibadatun atau ibadatan faqad sadama nususa. Maka barang siapa yang menentang keadaan permintaan dan permohonan tadi sebagai suatu ibadah, maka sungguh dia telah menentang atau telah bertabrakan dengan nas-nas. Wa khalafa lughata, dan telah menyelisihi bahasa. Wa istimalal ummah salafan wa khalafan, dan telah menyelisihi apa yang telah dipakai oleh umat ini, baik yang terdahulu, umat terdahulu dari kalangan salaf maupun umat yang sekarang ini. Doa itu adalah permintaan dan permohonan. Tapi begitu aja mungkin. Walalam shawab, kita cukupkan dulu karena sebenarnya inti daripada pembahasan kita di hari ini, kita simpulkan sedikit bahwa doa permohonan itu hanya kepada Allah. Jangan dipanjatkan kepada selain Allah karena kita mengandung kerugian. Pertama, tidak akan dijawab doa yang dipanjatkan kepada selain Allah. Yang kedua, di akhirat nanti justru menjadi musuh kita, tempat yang kita berdoa kepada selain Allah. Bahkan mereka mengingkari peribadatan kita kepada mereka dalam bentuk doa. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari hal ini, karena fitnah itu berjalan terus. Kita tidak aman dari fitnah, jangan menganggap remeh. Hidup itu masih berjalan. Nah, hari ini kita kokoh di atas din, mungkin di hari-hari berikutnya, mungkin di tahun-tahun berikutnya, justru kita itu tidak kokoh di atas din, dan kita akan hanyut dengan fitnah dunia yang memang zaman itu semakin rusak. Kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Orang yang rusak lebih banyak daripada orang yang baik. Orang yang jujur lebih sedikit dari orang yang tidak jujur, dan seterusnya. Maka fitnah itu terus akan berlangsung. Maka yang bisa selamat adalah yang Allah jaga padanya dengan sebab-sebab yang kita lakukan dari nama-nama soleh. Itu aja yang bisa kita berikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sesajen, sesaji itu apa? apa Ustaz? Kemudian kalau di matematika dalam Islam syariat itu bagaimana? Kemudian ya, apakah ada kalau yang pengertian sesajen kan bahasa Indonesia yang sudah dipakai. Sesajen itu memang yang disajikan, sesajen itu yang disajikan. Ya, disajikan kepada siapa? Disajikan kepada selain Allah. Ya, karena syariat kita dalam Islam tidak pernah mengajarkan berkhidmat kepada Allah dengan cara seperti itu. Itu aja. Itu berkhidmat, tapi cara dalam agama kita tidak ada. Seandainya yang mengatakan itu khidmat kepada Allah, melayani Allah dengan cara itu tidak ada. Tidak disyariatkan dengan cara yang seperti itu. Contohnya enggak. Maka tidak bisa kita kaitkan dengan cara Islam. Maka kalau seandainya yang berubah demikian pasti bukan dari cara Islam. Itu jelas. Kemudian apa tadi? Tadi kan apa itu sesajen? Kemudian gimana? Ya, kalau di mata syariat? Di mata syariat ya tidak ada. Karena ada, ya. Cara yang seperti itu tidak ada dalam cara syariat. Monggo. Insyaallah luar biasa ya. Kita zamannya bahkan katanya mau mengadakan apa besar ya pada tanggal sekian gitu 1000 jumpa ya. Nah itulah yang saya jadi justru sesuatu yang tadinya tidak terlalu ditampakkan sekarang malah justru ditampakkan bahkan seperti menantang ya. Nah, itulah beri untuk berikan nasihat sedikit tentang masalah seperti itu sah. Biar ini mungkin dari netizen atau masyarakat sendiri nanti biar sebagai umat muslim itu kita nggak perlu ikut gitu karena memang ya maklum ya lah itu bukan suatu dari Islam tidak bisa kita mengatasnamakan itu Islam karena itu bukan dari Islam kita tinggalkan perbuatan tersebut jangan kemudian mengikutinya itu bagus karena seorang Islam punya akidah dan punya cara di dalam mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala punya cara yang disyariatkan. Mudah-mudahan kaum muslimin semuanya terjaga dari perkara ini dan Allah memberikan hidayah kepada semuanya kepada jalan yang lurus agar mereka selamat. Dan setelah ini mereka selamat karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita lakukan. Apa lagi mas? Monggo silakan. Sambil minum. Apa? Minumnya tanpa gelas ya. Oh. Bahasa sekarang pasti sana ya, ya pasti sana. Abu Hamzah itu pasti sana ya. Dimana? Kejadian itu pasti sana. Dimana? Di SMR. Daerah sana. Daerah sana. Tapi jauh dari tempatnya.